Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah ma'ba'd. Baik, kita lanjut. Qala Imam Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala min uqubatil ma'asi, qala faslun wa min uqubatiha, nah, diantara akibat ataupun hukuman dosa, ma yulqihi Allahu subhanahu min ar-ru'bi wal khauf fi qalbil 'asi, yaitu rasa takut dan gentar cemas yang Allah letakkan dalam hati orang-orang yang berbuat maksiat. Fala tarahu illa khaifan mar'uban, karena tidak akan lihat orang yang berbuat dosa itu melainkan dia akan ketakutan, cemas, gelisah. Itu kalau hatinya masih hidup, walaupun rusak seperti itu, sakit, tapi kalau masih hidup dia akan takut. Takut dia ketahuan, takut dicela, takut tertangkap, takut kena hukuman, takut sakit, takut ketahuan, rasa takut banyak yang dia cemasi, kecil ataupun besar dosa yang dia lakukan, kesalahan yang dia lakukan. Nah, kalau hatinya masih hidup, itu akan terasa, dia merasa cemas, takut, khawatir kena hukuman. Mungkin dengan atasannya, atau gurunya, orang tuanya, atau tetangganya. Nah, cemas, takut. Gitu. Lebih parah lagi, ya, makin banyak, makin besar dosanya, semakin besar rasa takut. Nanti sampai disebutkan gorden, tirai yang bergerak, ya, padahal kena angin, itu dia sudah ketakutan. Jangan-jangan ada orang yang datang ngejar ini. Nah, ada polisi yang datang, nah, itu dia khawatirkan. Itu bagi orang yang masih hidup hatinya. Tapi kalau sudah mati, luka itu tidak akan menyakitkan bangkai. Kalau hati sudah mati, luka itu tidak akan menyakitkan bangkai. Dia tidak akan merasa peduli. Nah, dari sinilah makanya para sebagian ulama menyebutkan al-bid'atu ahabbu ila iblis minal ma'asi. Bid'ah itu lebih disukai oleh iblis daripada maksiat. Kenapa? Maksiat orang itu bisa tobat, mungkin saja tobat darinya. Apalagi dia melakukannya dalam keadaan takut, diam-diam, tidak ketahuan. Nah, setelah melakukan itu gelisah, tidak tenang. Gimana kalau ketangkap? Gimana kalau ketahuan? Nanti kena hukuman apa? Itu ma'asi. Orang yang berbuat bid'ah itu hampir layu tab, hampir-hampir dia tidak bertobat. Karena merasa melakukan sebuah kebenaran, amal soleh yang dia lakukan. Seperti dahulu, zaman Al-Imam Sa'id bin Al-Musayyab, ada orang yang mengerjakan sholat subuh beberapa rakaat, sholat sunnah subuh, sholat sunnah qabliyah beberapa rakaat. Sholat sunnah subuh beberapa rakaat di Masjid Nabawi. Jangan, nanti kamu kena azab. Ya imam, apakah Allah akan mengazab saya karena saya sholat? Mereka yang berbuat bid'ah seperti itu. Masa saya salawat, membaca salawat nggak hukum, nggak siksa, nggak adab? Masa saya zikir di adab? Kata Ibn Sa'id bin Al-Musayyab, kamu tidak Allah disiksa karena kamu menyelisih salat, tapi kamu disiksa karena menyelisihi perintah sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Allah berfirman, falyahdharil ladzina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim. Beberapa puluh tahun kemudian di zaman Imam Malik pun juga terjadi seperti itu. Ahlul bid'ah atau orang jahil minta izin kepada Imam Malik, ya Imam, di mana saya ihram mau umrah? Sana di Dzulhulaifah, Miqat, di Dzulhulaifah beberapa kilo dari Madinah. Subhanallah. Saya ingin ihram dari sini, dari Masjid Nabi, dekat kuburan Rasulullah. Dekat kubur Rasulullah. Jangan, nanti kamu kena fitnah. Fitnah apa? Kan cuma beberapa kilo. Saya mundur beberapa kilo lebih jauh supaya langkahnya ke sana, ke arah ke Mekah, jadi lebih banyak, lebih panjang. Fitnah mana yang lebih besar daripada kamu merasa kamu telah mendapatkan pahala atau keutamaan lebih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia pun membacakan ayat tadi, falyahdhari alladziina yukhalifuuna an amri an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim. Seperti ini. Ahli bid'ah itu merasa dia berbuat baik. Berada di atas yang hak, merasa benar. Beda dengan yang maksiat. Ini pun juga kalau hatinya masih hidup. Sebagaimana sering kita sebutkan hadis Wabisa bin Ma'bad al-Juhani, juga hadis Nawas bin Sam'an. Ya. Al-ismu ma haka fi sadrik wa karihta an yattali 'alaihi an-nas. Dosa itu adalah sesuatu yang membuat hatimu merasa gelisah, tidak tenang, dan kamu tidak suka diketahui orang lain. Nah, itu kata Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin untuk orang-orang yang seperti Nawas bin Sam'an, yang hatinya masih hidup, sehat. Nah, yang berdosa ya manusia itu memang pasti berbuat dosa, salah, khata, manusiawi, tapi bukan selalu dalam keadaan salah, berlarut-larut kesalahan itu, tidak merasa salah, itu bukan manusia. Hadith wala haraj. Enggak merasa salah itu bukan manusia. Syaitan yang enggak merasa salah. Nah, dia enggak merasa dia berdosa melanggar perintah Allah, disuruh sujud. Tapi lihat bagaimana Adam alaihi salam, manusia, dia tahu salah. Lalu berbuat taubat kepada Allah. Nah, manusiawi orang itu salah, tapi jangan berlarut-larut. Jangan merasa tidak salah. Cepat. Nah, itu manusia. Contoh ini dicontohkan dengan oleh bapak kita Adam alaihissalam. Kalau dia berbuat salah dan ini keliru, beliau berdoa kepada Allah, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nah, takut. Bahkan walaupun sudah diampuni dosa beliau, sudah terhapus, maksum, beliau terjaga, artinya memang itu takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Karena memang beliau ketika itu bukan untuk di surga, untuk di dunia, cuma sebentar. Kemudian nanti akan dikembalikan lagi. Itu pun sudah diselesai urusannya, di akhirat masih dalam keadaan takut. Beliau, anak cucu beliau, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, apa salah mereka, dosa mereka? Tidak ada. Tapi di zaman, di masa itu, di padang mahsyar, semua pada ini ketakutan. Mereka para anbiya tidak berani untuk meminta syafaat, mintakan syafaat kepada Allah Subhanahu wa taala agar urusan manusia diselesaikan ketika itu. Tidak ada yang berani. Karena mereka orang-orang yang sudah diampuni dosa mereka, dia enggak ada dianggap kesalahan mereka di sisi Allah. Maksum. Tapi demikian takutnya. Gimana kita yang banyak dosa? Setiap hari buka mata sudah bikin dosa. Keluar rumah sudah bikin dosa. Mau tidur bikin dosa. Enggak merasa takut. Enggak merasa gelisah. Apa nunggu jatuh dalam dosa, perbuatan dosa besar? Mencuri, berzina, minum khamr, membunuh, merampok, baru terhitung dosa besar. Baru itu tak ketakutan. Kita baca para salaf, sirah mereka, luar biasa mereka takutnya jatuh ke dalam dosa. Hatta walaupun itu tidak ada hukuman hadnya, hukuman cambuk, hukuman rajam, dipotong tangannya, tidak ada. Dosa yang mereka lakukan itu tidak ada terhitung itu. Tapi luar biasa mereka takutnya, seakan langit runtuh dalam pandangan mereka. Itu yang disebutkan oleh para salaf jungkil dari dulu kami di zaman Rasulullah SAW, kami melihat dosa itu seperti kami duduk di atas sebuah gunung batu yang akan runtuh. Khawatir gunung itu jatuh, batu itu jatuh menimpa kami. Tapi kalian di zaman beliau, masih zaman qurun mufaddalah, yang dipuji kebaikannya disebutkan oleh Rasulullah SAW, khairul quruni qarni, khairun nasi qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Masih dalam masa-masa seperti itu beliau menyebutkan. Tapi kalian melihat, memandang dosa itu sekarang seperti lalat yang nempel di hidung, ditepis sudah hilang. Kalau di zaman seperti itu orang sudah menganggap dosa seperti itu, gimana dengan kita zaman ini? Mencaci maki orang lain, merendahkan orang lain, enggak dianggap dosa. Menipu orang lain, hartanya, menodai kehormatan orang lain, itu enggak dianggap dosa. Coba. Tapi memang kalau sudah jadi bangkai, sayatan itu tidak ada lagi terasakan oleh bangkai. Nah, tidak terasa lagi sakitnya. Orang yang bermaksiat, kalau dia hatinya masih hidup, fala tarahu illa khaifan mar'uban. Mar'uban. Maka Anda tidak akan lihat dia kecuali dalam keadaan takut, cemas, khawatir. Fa inna ta'ata hisnullahi al-a'zam alladhi man dakhalahu kana minal aminin min uqubati dunya wal akhirah. Maka sesungguhnya taat kepada Allah itu adalah salah satu benteng di antara benteng-benteng Allah yang paling besar, yang paling kuat, yang siapa saja yang memasukinya jadilah dia termasuk orang-orang yang aman dari hukuman dunia wal akhirah. Fa ayyul fariqaini ahaqqu bil amni in kuntum ta'lamun. Surah apa itu? Lanjutannya apa? Surah apa? Fa ayyul fariqaini ahaqqu bil amni in kuntum ta'lamun. Al-An'am lanjutannya? Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Walaupun konteksnya itu memang disebutkan oleh Rasulullah terkait dengan syirik akbar. Nah, apakah kamu tidak dengar kata-kata Luqman yang Allah ceritakan dalam Al-Qur'an, inna syirka ladzulmun 'adzim. Tapi kata para ulama, semakin besar kezaliman, semakin besar rasa takutnya. Ini orang yang berbuat zalim di dunia sekecil apapun tidak akan merasa aman. Bisa jadi kezaliman itu akan dibalas, apalagi kezaliman dengan sesama kita. Nah, aman dia dari, kalau dia berselamat dari zalim yang akbar, syirik akbar, kezaliman yang paling berat, aman dia untuk tidak kekal di neraka. Tapi bagaimana dengan hak-hak yang lain yang dia langgar, kezaliman yang dia lakukan? Maka disebutkan sebagian ulama, ada tiga kezaliman yang itu akan diselesaikan di akhirat. Bisa atau ada sebagiannya di dunia. Kezaliman antara kita dan Allah yang itu bukan syirik. Nah, ini mudah bagi Allah untuk mengampuni, mudah bagi Allah untuk memaafkan. Selesai. Insya'a azabahu, insya'a ghafaralah. Itu Allah subhanahu wa ta'ala. Tahta masyiatillah. Itu antara kita dan Allah, bukan syirik. Tapi kalau syirik, la yaghfirullah. Lah. La yaghfirullah, tidak akan Allah ampunkan sama sekali. Itu kalau sih syirik. Nah, sekarang zalim antara kita dengan kita. Tidak akan dibiarkan oleh Allah. La yatrukuhullah. Tidak akan ditinggalkan, tidak akan dibiarkan. Utang 100 ribu belum selesai. Hatta punya pahala jihad sekalipun. Matinya mati syahid, masya Allah. Bela agama Allah, mati syahid dia dalam pertempuran atau dalam apa, masya Allah. Masih tinggal 100 ribu dengan temannya. Tidak bisa dia masuk surga sebelum itu selesai. Apa yang menyelesaikan di sana ketika itu? Yaumala yanfa'u malun wala banun. Hari yang tidak ada lagi gunanya harta dan anak. Dengan amalan. Di situ nanti ketahuannya siapa yang muflis. Yang bangkrut. Bawa amalan besar, banyak. Tapi dia mendzalimi si fulan. Mendzalimi si alan. Yang ini kena tempeling. Yang ini kena caci. Yang ini duitnya ditipu. Nah. Selesai. Kalau selesai, banyak amalannya, habis sudah, bagi-bagi. Kalau kurang, kejelekan mereka yang ditimpakan, diberikan pada dia, dilemparkan ke neraka. Nasallahu salamah. Nah. Ditanyakan oleh Rasulullah kepada para sahabat. Tahu kalian siapa yang muflis? Orang yang sudah bangkrut ya Rasulullah, enggak punya harta lagi. Bukan itu. Orang yang betul-betul muflis itu yang seperti itu. Bawa pahala jihad, pahala sholat, pahala puasa. Tapi kemana? Nah, dia sudah nempel ini. Yang dia mukul ini, dia mencaci ini, murun. Akhirnya bagi-bagi kebaikan. Pahala dia diambil oleh mereka. Nah, jadi orang pelit mestinya. Di dunia bukan pelit dalam berbagi di dunia dengan artinya kebaikan, di sana nanti pelit. Amalan kita itu untuk kita, bukan untuk orang lain. Untuk ki? Sampai para imam pun, seandainya aku mau membagi kebaikanku untuk orang lain, untuk ayahku. Enggak mau ya, amalan dia untuk orang lain. Capek-capek malam susah payah menghafal Al-Quran, murojaah pelajaran, sholat malam, sholat sunnah, berpuluh rakaat di siang hari, puasa sunnah, tapi untuk orang lain. Nah, ini jaga. Qala rahimahullah, wa man kharaja anhu ahatat bihil makhawifu min kulli janibin. Siapa yang keluar dari benteng tersebut, maka dia akan dikepung dari semua sisi oleh rasa takut. Faman ata'a Allah inqalabatil makhawifu fi haqqihi amanan. Siapa yang taat kepada Allah, rasa takut itu akan berbalik pada dia menjadi keamanan. Menjadi keamanan. Sehingga kita kalau kita baca sirah mereka, entah dalam sifatis safwa, hilyatul aulia, atau sirah para sahabat, kita merasa itu enggak mungkin. Siapa yang seorang tabi'in atau yang akhirnya dia dituntun oleh seekor singa. Terdampar di sebuah pulau, enggak tahu jalan. Dia digiring oleh singa untuk ketemu jalan. Qala wa man asahu inqalabat ma'aminahu makhawif. Siapa yang durhaka kepada Allah akan berbalik rasa aman yang tadinya dia miliki itu menjadi makhawif. Takut, cemas, gelisah. Fala tajidul asi illa wa qalbuhu ka'annahu baina janahi ta'irin. Maka tidak akan anda dapati orang yang bermaksiat itu melainkan kita lihat hatinya itu seakan-akan ada di antara dua sayap seekor burung. In harakatir rih albab qala ja'at talab. Pintu bergerak. Wah, ini ada orang yang mengejar ini. Polisi datang ini. Nah, ya, apalagi tingkatnya semakin berat, makin misalnya terganggu. Orang-orang yang terkena korban narkoba itu lihat baju coklat-coklat dikirain polisi. Itu sudah lain. Takut luar biasa. Nah, hingga wirasa, nah istilahnya paranoid jadinya. Sedikit ada bayangan, dikira orang menggibahi dia, dikira orang mata-matai dia, mau nangkap dia. Ini orang berdosa, perasaannya seperti itu. Jadi kena yang namanya istilahnya orang medis namanya paranoid. Gangguan jiwa. Curiga terus bawaannya. Qala wa in sami'a waqa'at qadamin khafa an yakuna nadiran bil atab. Dengar langkah orang, nah dia udah khawatir itu jangan-jangan orang datang mencela, menegur, mencaci, menghardik, marahin. Yahsabu anna kulla sayhatin alaihi. Mengira bahwa setiap teriakan itu ditujukan kepada dia. Mengira setiap ada pembicaraan orang ngobrolan, misalnya ngobrol, melihat ke dia, kira dia yang dikibahi. Dia yang mau dibahas. Nah, wa kullu makruhin qasidan ilaihi, dan dia mengira bahwa setiap kejelekan itu akan datang menimpanya. Faman khafallaha amanahu min kulli syai', maka siapa yang takut kepada Allah, Allah jadikan dia aman dari apapun. Wa man lam yakhafillah akhafahu min kulli syai', dan siapa yang tidak takut kepada Allah, Allah jadikan dia ini dia takut kepada segala sesuatu. Ya, kalau kita lihat sirah para a'immah, ya, demikian keadaan mereka. Ya, karena takutnya kepada Allah, orang-orang yang mungkin ini menginginkan bencana, kejelekan terhadap mereka justru balik, jadi tak mampu berbuat apa-apa. Karena dikisahkan Sa'id bin Musayyib tentang Hajjaj bin Yusuf, itu kan enggak peduli ulama, berapa puluh ulama yang tewas di tangannya, tapi enggak berani mengganggu Sa'id bin Al-Musayyib. Kalau ada misalnya ada masalah, Hajjaj menghindar. Ketika ditanya memang dia mengaku dia Sa'id bin Al-Musayyib itu termasuk itu yang memperbaiki salat Hajjaj bin Yusuf. Al-Hasan Al-Basri juga pernah ketangkap, doa kepada Allah, akhirnya tidak jadi diperlakukan kasar oleh Al-Hajjaj. Qala laqad qadallahu bainan nasi mudhquli khuliqu annal makhawifa wal ijrama fi qaran. Telah Allah tetapkan diantara manusia sejak mereka diciptakan bahwa rasa takut dan kejahatan itu beriringan. Rasa takut dan kejahatan itu pasti beriringan. Qala wa min uqubatiha annaha tuqi'u al-wahshata al-'azimata fil qalbi. Berikutnya. Hukuman atau akibat dosa itu buahnya menyebabkan wahsyah yang azimah di dalam hati, rasa terasing, terkucil, tersisih, gelisah yang luar biasa di dalam hati. Fayajidul mudhnibu nafsahu mustawhishan, tidak tenang, merasa terkucil, tersisih. Qad waqa'atil wahsyatu bainahu wa baina rabbih, muncul rasa wahsyah, terusir, terkucil antara dia dan Rabb-nya. Wa bainahu wa bainal khalqi, antara dia dan manusia, merasa dia sendirian. Wa bainahu wa bainan nafsi, bahkan antara dia dan dirinya, enggak kenal lagi dia dengan keadaan diri, asing. Wa kullama kathurati dzunub ishtaddatil wahsya, semakin banyak dosa semakin berat wahsyah tersebut, semakin parah kegelisahan, ketakutan, kecemasan, keterasingan, rasa terkucil itu semakin berat. dia tidak lagi bisa merasa nyaman duduk dengan orang-orang baik, merasa tersisih, merasa bukan itu kelompoknya, bukan itu teman-temannya, enggak cocok dengan mereka. Gabung dengan man ya'ashu an dzikri rahman nuqayyid lahu syaitanan fa huwa lahu qarin. Kalau dekat bersama Allah ya bersama syaitan dan teman-temannya. Wa amru al-'aysi 'aysul mustawhishin al-khaifin. Yani kehidupan yang paling pahit adalah kehidupan orang yang mereka yang mustawhishin al-khaifin, terasing dan ketakutan. Wa atyabul 'aysi 'aysul mustanisin. Dan sebaik-baik senikmat-nikmatnya hidup adalah hidupnya orang-orang yang mustanisin, berteman, yang merasa tenang, tidak terkucil, tidak ketakutan, tidak merasa sendirian. Walau fakkara al-aqil wa wazana baina al-ladzati wal ma'siyati wa ma tuqi'uhu fihi min al-khawfi wal wahsyah la'alima su'a halihi wa 'adima ghubnihi. Kalau orang yang berakal itu mau mikir, akalnya masih sehat, masih hidup, akalnya, hatinya masih hidup, dan dia menimbang, mengukur antara kelezatan maksiat dan rasa takut serta keterasingan ini yang dimunculkan oleh dosa itu, maka dia akan tahu betapa jelek dan buruknya keadaan dia dan betapa ruginya kesenangan yang dia rasakan. Gelisah, tidak tenang. Padahal tadi dia menikmati enaknya, entah yang mabuk. Nah, yang mencuri, yang berjudi, waliyadzubillah yang melakukan perbuatan fahisyah, luti, dan yang semisalnya. Nah, tidak tenang, was-was, cemas, takut. Idba'a unsa ta'ati wa amnaha wa halawataha biwahsyatil ma'siyah. Di mana dia jual, dia tukar ramahnya, dekatnya, enaknya ini, tenangnya ketaatan, rasa aman dan manisnya dia tukar dan dia jual untuk mendapatkan wahsyatil azimah, kesunyian, keterasingan, kegelisahan yang berat. Mana tadi yang dia nikmati, gembira, poya-poya, entah nonton ini, nonton itu, main sini, main sana. Wa ma tujibuhu minal khawfi wa dharari da'i lahu. Dan hal-hal yang menimbulkan rasa takut dan mudarat yang mendorong, yang mengajaknya, yang mengundangnya. Mungkin ini penyakit-penyakit apa namanya, dosa, akibat dosa yang dia lakukan. Kamaqil fa in kunta qad awhasatka adz-dzunub fada'ha idza syi'ta wasta'nis. Tinggal milih. Kalau engkau ingin dibuat sunyi, dibuat kesepian, buat ketakutan oleh dosa, silakan tinggalkan kalau kamu mau. Atau kamu istanis, ya temani, tetap saja, jangan dibuang. Dekati saja dosa itu kalau ingin merasakan kesunyian dan keterasingan, kegelisahan. Wasirul masalah anna ta'ata tujibul qurba minar rabbi subhanahu. Rahasianya, inti masalah ini, bahwa ketaatan itu pasti menyebabkan orang yang taat itu dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Fa kullama istaddal qurbu qawiyal unsu. Semakin dekat kepada Allah, semakin kuat pula al-uns, ketenangan. Nah, dia merasa ada teman. Wal ma'siyatu tujibul bu'da minar rabbi. Sementara maksiat itu pasti menyebabkan jauhnya seorang pelaku maksiat itu dari Allah. Wa kullama izdadal bu'du qawiyat al-wahsyah. Semakin kuat, semakin bertambah jauh, semakin bertambah pula wahsyah, kesunyian, keterasingan. Wa lihada yajidul abdu wahsyatan bainahu wa baina aduhi lil bu'dil ladhi bainahuma. Oleh karena itulah seorang hamba akan merasakan wahsyah, keterasingan, terkucil dia, jauh antara dia dan musuhnya, karena jauhnya antara dia dan dia tidak merasa suka, tenang dia dari musuhnya, merasa aman dari musuhnya karena jauh. Walaupun dia dibahasakan oleh beliau di sini wahsyah. Nah, dia tidak merasa diganggu. Wa in kana mulabisan lahu qariban minhu, meskipun musuh itu nempel dekat dengan dia. Ya jadi majrad dam. Musuh itu jalan di dalam jalan darah kita. Wa yajidu unsan wa qurban bainahu wa baina man yuhib wa in kana ba'idan anhu. Dan dia mendapatkan unsan wa qurban, ketenangan dan kedekatan antara dia dan orang yang dia cintai meskipun jauh letaknya. Dia berjauhan. Ini bisa dikiaskan, kita berada misalnya terkurung sekalipun, kita dipenjara oleh musuh, misalnya tertangkap, kita tidak akan merasa tenang, jauh, terasing, walaupun musuh itu dekat dengan kita, kita berada di bawah pengawasan mereka. Kita merasa dekat dengan orang yang kita cintai, yang merantau antum dengan orang tua, dengan abi dan umi, dengan saudara yang jauh, itu terasa dekat. Nah, karena kita memang dekat dengan mereka, punya hubungan. Orang yang kita cintai, yang kita hormati. Yang sebulan sekali, kadang-kadang misalnya enggak sempat nelpon sebulan sekali, rasanya pengen minta izin pulang. Rindu rumah. Nah, seperti itu yang logika yang sederhana digambarkan oleh beliau. Begitulah dengan ketika yang kita jauh. Ini sosok yang mestinya kita dekat dengan dia, tapi kita menjauhi karena dosa yang kita lakukan. Bayangkan betapa terasingnya kita. Wal wahsyatu sababuha al hijab, dan kesunyian, keterasingan itu sebabnya adalah al hijab, terdindingnya antara dia dan yang dia cintai. Nah, kalau di sini antara dia dengan musuh tadi itu selamat. Tabir dinding antara dia dan musuhnya membuat dia terpisah. Wa kullama ghalidhal qalbu hijab zadatil wahsyah. Semakin tebal hijab itu, semakin bertambah pula kesunyian, keterasingan, terkurung. Fal ghaflatu tujibul wahsyah. Dan kelalaian itu menyebabkan kita jatuh ke dalam wahsyah, kesunyian. Hati itu dalam keadaan tidak tenang. Nelangsa istilahnya. Tahu ya? Merasa kita tidak merasa, ini tidak berada bersama orang banyak. Kita merasa terkucil, padahal kita kumpul dengan mereka. Terasing. Kok jauh antara kita dengan mereka? Ketika jatuh dalam maksiat. Wa asyaddu minha wahsyatul ma'siyah, lebih berat lagi wahsyah akibat kemaksiatan itu tadi, kelalaian itu sudah menyebabkan wahsyah. Itu perkara yang ringan, naik sedikit maksiat, ada yang kecil ada yang besar. Wa asyaddu minha wahsyatul syirki wal kufr, lebih berat lagi adalah wahsyah akibat kesyirikan dan kekufuran. Ya, ini merupakan pintu pertama setan masuk ke dalam diri manusia. Nah, 6 upaya setan untuk menghancurkan manusia, pertama melalui pintu syirik dan kekufuran. Jika dia tidak mampu, dia akan masuk lewat pintu bid'ah. Tidak mampu dia, orang ini masya Allah tauhidnya luar biasa, dia ikhlas, kemudian jauh dari bid'ah, dia masuk lewat dosa besar. Orang ini bertobat, jaga dirinya, enggak bisa dia lewat dosa besar, lewat dosa kecil. Ini anggap remeh. Orang ini terjaga, hatta dosa kecil pun dia jauhi. Masuk dia lewat pintu mubah. Perkara-perkara yang mubah, yang di situ tidak ada dosa dan pahala, perintah dan larangan. Dibuat orang itu terbiasa. Kan ini enggak dosa. Orang ini menjaga waktunya, menjaga diri. Masuk dia lewat pintu yang ke berikutnya. Perkara-perkara yang mafdul. Digiring dia. Termasuk dalamnya kelalaian. Ini pintu yang paling ringan. Syaitan itu masuk untuk menghancurkan manusia. Kalau sudah lalai, nah, dibuat dia terbawa untuk melakukan yang lebih jelek. Qala wa la tajidu ahadan mulabisan syai'an min dhalika illa wa ya'luhu minal wahsyati bihasabi ma labasahu minhu. Tidak ada dapati. Kalau kita sendiri, coba mulai kita lihat pengalaman kita. Tidaklah dia mendapatkan mula bisan syai'an yang menempel dengan sesuatu min dhalik illa wa ya'luhu minal wahsyah. Ia ini ketika masuk perkara-perkara ini, dia lekat, dia lakukan, dia lazimi. Nah, tidaklah dia lakukan itu melainkan ya'luhu minal wahsyah. Nampak muncul, menguasai dia. Wahsyah itu sesuai dengan kadar apa yang dia kerjakan, kelalaian, kemaksiatan atau kekufuran. Fata'alul wahsyatu wajhahu wa qalbahu. Akhirnya wahsyah itu muncul, tampak di dalam hatinya, kemudian tampak pada wajahnya. Fayastauhisu wa yustauhasu minhu. Akhirnya dia pun merasa terasing dan yustauhasu minhu. Orang pun juga merasa asing melihat dia. Kok aneh dia sekarang? Menjauh melihat keadaan. Nah, ini jadi pelajaran. Nah, jangan salahkan orang menjauh dari kita. Kita yang melihat kepada diri kita, kenapa orang menjauh, meninggalkan kita, padahal tadinya bersama dia, bersama kita. Nah, ada apa dengan diri kita? Jangan salahkan mereka. Nah, murid yang mungkin akhirnya jadi seperti itu. Sepertinya tidak bisa diatur, susah mengaturnya, susah menundukkannya. Itu dia melaksanakan tugas, coba kita perbaiki. Lihat dalam diri kita. Mungkin sebabnya dari kita, karena kita juga yang melakukan awal. Mungkin kita yang buat dosa. Nah, Allah tampakkan sebagai bentuk teguran buat kita. Ini para a'immah disebutkan, nanti disebutkan oleh beliau. Aku melihat, aku berbuat dosa. La'asillaha fara'aitu. Aku berbuat dosa kepada Allah, maksiat kepada Allah. Aku lihat buahnya pada perilaku istri dan kendaraannya. Nah, ini jadi peringatan. Kenapa teman kita menjauh? Padahal tadi yang dekat dengan kita. Yang pecahnya hubungan itu, masalah satunya berbuat dosa. Nah, baik. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini mudah-mudahan bermanfaat. InsyaAllah kita lanjut pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.